جزا الله خير الجزاء الأستاذ أبو قتادة حفظه الله atas pemaparan materi di hadapan kita semua tentang masalah akhlak, di mana dapat kita mengambil rangkuman dari pemaparan dan keterangan yang beliau sampaikan kepada kita, bahwasanya ruang lingkup dari akhlak itu termasuk interaksi yang baik dengan Allah dan interaksi yang baik dengan sesama makhluk. Walaupun lebih banyak konotasi yang bisa ditangkap oleh seseorang terhadap kata-kata atau istilah akhlak lebih diberatkan terhadap hubungan antara sesama makhluk. Maka di sini juga kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, beberapa faedah dan pelajaran yang dapat kita petik dari keterangan-keterangan yang telah beliau jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas sekali kepada kita semuanya, di mana mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita jadikan pegangan di dalam kita mengarungi kehidupan kita ke depannya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Telah masuk beberapa pertanyaan kepada kita yang insyaallah kita akan bacakan satu persatu dan mungkin akan langsung dijawab setiap pertanyaan oleh Ustaz. Di mana pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya Ustaz membentuk akhlak yang baik bagi anak-anak kita? Karena di zaman sekarang mengingat banyak sekali pengaruh-pengaruh yang buruk yang ada di sekitar lingkungan kita. Bismillah. Ini pertanyaan yang sangat agung sekali. Bagaimanakah kita membina generasi kaum muslimin, para pemuda dan anak-anak kita agar berakhlak dengan akhlak yang mulia, berakhlak dengan dinul Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diragukan lagi bahwa tiga unsur yang merupakan pokok, ataupun bahkan mungkin empat unsur yang merupakan pokok. Yang pertama adalah rumahnya. Itu dalam hal ini adalah bapak dan ibunya. Yang kedua adalah madrasahnya, yaitu sekolahnya. Yang ketiga adalah mujtama'nya, yaitu lingkungannya. Dan yang keempat adalah yang kita kenal hari ini adalah wasail al-i'laniyah, yaitu poin yang keempat, apa yang kita kenal dengan media. Kita tidak mungkin akan bisa membina masyarakat kita, membina generasi kita menjadi generasi yang memiliki kedudukan yang tinggi, generasi yang berakhlak dari berbagai sisi kehidupan, baik dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam cara muamalahnya, dalam cara berpolitiknya dan sebagainya, kecuali apabila empat unsur ini dan empat perkara ini adalah bersatu. Yang pertama adalah kedua orang tuanya. Lihatlah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlak sejak dini kepada generasinya. Pertama, saya berikan contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan halal dan haram agar anaknya itu kenal dan keturunannya itu kenal terhadap sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala. Satu ketika dikatakan bahwa Husain, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memakan kurma sadaqah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kuh fa inna ahla baitin la ya'kulu sadaqah. Muntahkan, sesungguhnya ahlul bait tidak memakan harta sedekah. Maka ini adalah tarbiyah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan anak kecil, makan dengan para sahabat, dalam hadis Abu Hurairah salamatul ibnu aqwa, tiba-tiba ada anak kecil tangannya ke sana kemari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bulan samillah wa qul bi yamini wa qul fi mayani, wahai anakku, makanlah dengan bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah apa yang di depanmu. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyah, mendidik kata kepada anak kecil bagaimana cara makan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimul alal aulad, dia menyalami anak-anak kecil. Walaupun di dalam hadis astaghiru alal kabir wal qalilu alal katsir wal maru alal qa'id, walaupun di dalam hadis anak kecil kepada yang besar, yang sedikit kepada yang banyak, yang berjalan kepada yang duduk, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salam kepada anak kecil. Suatu ketika Anas pernah melakukannya, lalu para sahabat yang lain mengatakan, bukanlah orang yang kecil menyalami kepada yang besar ataupun yang sedikit kepada yang banyak. Maka Anas ibnu Malik mengatakan demikian Rasul mengajari anak-anak. Maka lihat tarbiyah, akhlak. Kemudian kita lihat di dalam hadis qala fi ibadi hunaka, aku menciptakan hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala hadis Qudsi, dalam keadaan hanif, dalam keadaan menghadap kepada agama ini, kemudian syaitan mengusap mereka. Artinya ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila lingkungan kita, apabila sekolah kita, apabila media yang ada di tempat kita tidak mendukung untuk menciptakan akhlak yang mulia, maka tidak akan terjadi. Jadi diperlukan seluruh lini, seluruh sisi kaum muslimin adalah harus menghadap bagaimana menciptakan akhlak yang mulia. Dan di antara hadis yang sangat agung lihat, Nabi SAW berkata, ya gulam inni u'allimuka bi arba'i kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tijah, idha sa'alta fas'alillah, idha sa'anta fas'ta'in billah. Ada satu pelajaran yang sangat agung dari hadis ini. Selain kita diperintahkan menjaga batasan-batasan Allah, maka akan menjaga kita. Tetapi di sana ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, memintalah kepada Allah. Apabila kamu meminta pertolongan, memintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Nah, apakah hadis ini melarang kalau kita meminta pertolongan kepada orang yang punya? Tidak terlarang. Tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, jika kamu meminta, memintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Di sini ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa seorang mukmin dia tidak boleh dhaifun nafas, artinya rendah diri di mana dia meminta-minta. Jika dia ingin meminta kepada manusia, maka memintalah kepada Allah agar Allah menggerakkan hati manusia tersebut. Dan ini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sahih Muslim. Imam Nawawi mengatakan di antara pelajaran yang sangat agung dari hadis ini, mengajarkan bahwa seorang mukmin harus memiliki akhlak, di antaranya tidak boleh meminta-minta. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala mengajarkan akhlak cukup dengan doa kita setelah subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kenapa kita setiap hari meminta rezeki kepada Allah? Menunjukkan seorang mukmin tidak boleh menjadi peminta-minta, sebab dia itu adalah jelek akhlaknya. Dan doa itu dapat orang yang rendah diri. Maka syaja'ah sejak kecil diajarkan, hatta anak kecil diajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan ada satu faedah yang dikatakan oleh para ulama. Kalau ada seorang ulama, ilmunya terkenal, ibadahnya terkenal, tetapi ketika ditanya dari mana makannya, kalau dia dikatakan minas sultan, dia dari sultan, dari penguasa, hadalisun, dia dikatakan ini adalah seorang pencuri. Tetapi bukan berarti kalau sekarang seorang pemimpin mengasihi haram, bukan. Seorang pemimpin memberikan kebaikan kepada seorang dai, tidak, bukan berarti haram. Tetapi apa? Golibnya, di dalam sejarah disebutkan bahwa orang yang memiliki ilmu, ya, seorang ulama yang mengekor kepada pemimpinnya, maka dia banyak menghalalkan sesuatu yang haram. Dan itulah yang menjadi rendah. Jadi ini apa pengajaran tentang akhlakullah. Jazakumullah khair. Pertanyaan selanjutnya, ada yang bertanya tentang orang di pasar yang berdagang dengan berteriak-teriak, apakah ini mengurangi kualitas akhlaknya? Ya, ini kembali kepada adah dan kembali kepada muru'ah. Muru'ah berkaitan dengan akhlak. Dan ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskannya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala telah menjelaskan di antara bagian yang termasuk menafikan hakikat tauhid adalah kasratul hilaf, yaitu banyak apa? Bersumpah. Dan golibnya, maaf ini bukan itu ya, karena biasa ya, bahwa kebanyakan pedagang itu kasratul hilaf, artinya banyak bersumpah. Demi Allah, ini dari sananya belum dapat segini. Demi Allah, ini buatan Jepang. Demi Allah, ini kuat dan sebagainya. Ini kasratul hilaf. Dan ini adalah termasuk juga akhlak yang jelek bagi seorang apa? Pedagang. Adapun apa berkaitan dengan apa? Saya tidak bisa menghukumi apa bahwa ya berteriaknya seperti apa, mungkin 3000 ya, saya kira tidak apa, tidak bisa kita mengatakan bahwa itu Ustaz Abu Thahir barangkali punya jawaban. Jazakumullah khair. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, salah seorang ikhwan kita bertanya bahwasanya kita mengaji dengan seorang ustaz, tapi ada beberapa ustaz tempat kita mengaji yang kadang-kadang tidak menepati janji. Bahkan ada yang suka marah dan sifat-sifat yang tidak terpuji lainnya. Bagaimana sikap kita yang terbaik ustaz? Apakah kita mesti cari ustaz yang lebih berakhlak? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adinu nasihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan agama adalah nasihat. Dan dalam hal ini, apabila kita mendapatkan seorang dai yang memiliki sifat kurang amanah terhadap sesuatu yang sifatnya dimaksudkan ini adalah, karena amanah ada dua. Amanah yang berkaitan dengan agama dan amanah yang berkaitan dengan manusia. Ya, amanah yang berkaitan dengan agama di mana dia menyebutkan dalil seperti ini atau menyebutkan ini tapi tidak ada. Dan ini tentunya apa berbahaya. Maka wajib atas kita adalah untuk menasihatinya, memberikan nasihat kepada ustaz tersebut. Tetapi sudah barang tentu nasihatnya dengan nasihat yang baik. Tidak boleh antum di atas mimbar berdiri, ustaz itu ngajar kepada kami begini, tapi ustaz sendiri yang menyelisih. Jangan ya. Kita datangi ke rumahnya, kemudian kita nasihati, sampaikan. Sebab tentunya seorang ustaz pun bukan orang yang maksum dari kekurangan. Bahkan saya ingin menyampaikan dua pelajaran yang sangat agung tentang masalah ini. Bahwa syaitan yang akan datang kepada seorang yang berilmu lebih besar ketimbang orang apa syaitan yang akan datang kepada seorang yang jahil. Dan fitnah yang menimpa kepada orang berilmu akan lebih besar ketimbang fitnah yang akan menimpa kepada orang yang tidak berilmu. Saya akan menyebutkan sebuah kisah yang agung. Suatu ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memuji Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia memuji Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i adalah gurunya. Tiba-tiba ada dua orang. "Imam, kenapa kok engkau memuji Imam Syafi'i terus? Saya kemarin dapatkan dua orang. Dia mencaci Imam Syafi'i. Kenapa anda itu cuma memuji saja?" Maka dia mengatakan satu perkataan yang sangat agung. "Sesungguhnya di antara orang yang diberikan ilmu, apabila saudaranya mendapatkan sesuatu berkaitan dengan ilmu dan pujian, maka dia merasa iri dan masuk kepada hatinya hasad." Lalu Imam Ahmad mengatakan, "Inilah penyakit yang paling berbahaya kepada orang yang dianugerahi ilmu." Ini adalah sejarah yang diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ini berkaitan dengan apa? Masalah orang berilmu. Dan kisah yang kedua, kisah yang sangat agungnya. Dan ini untuk semua. Dan ini menunjukkan akhlak yang mulia, bahwa dai mesti memiliki seperti ini. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, dari pintu ini akan datang orang yang merupakan penghuni surga. Muncul orang itu. Sampai Nabi SAW menyebutkannya 3 kali, orang itu yang datang. Maka Abdullah bin Umar dikenal seorang sahabat yang sangat antusias terhadap setiap kebaikan. Ingin tahu apa yang dilakukan orang-orang ini. Maka dia mengintai ke rumahnya. Maka kata Abdullah bin Umar, "Dia tidak punya kelebihan. Dia sholat, kami pun sholat. Dia zikir, kami pun zikir." Maka penasaran, apa sih yang menyebabkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kamu sebagai penghuni surga? Maka dia menyebutkan 2 perkara yang berkaitan dengan penyakit yang tadi. Maka dia mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak tidur kecuali aku telah menghilangkan setiap penyakit di dalam hatiku yang menunjukkan sifat hasad dengki terhadap setiap manusia. Dan aku telah memaafkan kepada setiap orang yang melakukan kesalahan kepadaku." Jadi di sini apa? Membersihkan hati. Yang Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Membuang sifat bil, iri dengki hasad, ini sebab masuk surga. Dan di sini ada kisah yang sangat agung. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, menurut orang Maghrib dikenal buruk waktu itu. Kenapa? Ya dikenalnya Asy-Syaikh bin Baz itu suka membid'ahkan, banyak membid'ahkan orang. Maka ada orang yang jamaah haji, dia duduk di majlis Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang pertama dia tidak tahu bahwa ini adalah Asy-Syaikh bin Baz. Karena Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala dengan ketawaduannya, dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang mufti, orang yang memiliki kelebihan dalam ilmu dan sebagainya. Ketika kedua kalinya dia tahu bahwa dia adalah Asy-Syaikh bin Baz, maka beliau datang. Setelah dia mendengar, maka apa yang dia tahu ataupun apa yang sampai kepadanya ketika di Maghrib, itu orang-orang merokok. Ya. Maka dia berkata, "Wahai Syekh, aku mendengar bahwa engkau ini begini-begini. Ternyata ketika saya bertemu denganmu dan mendengar apa yang kau katakan tidak seperti apa yang diberitakan, maka aku ingin meminta maaf kepadamu dan meminta maaf dari kaumku." Maka dia mengatakan, "Sungguhnya aku memaafkan sebelum kamu datang ke sini." Ini kemuliaan akhlak seorang dai. Dan dikisahkan dari muridnya bahwa Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala dikisahkan, mungkin kalau Ustaz Abu Tahir lebih tahu, bahwa di jami'ah Islamiyah Madinah, ketika pertama kali dibuka, maka Syekh bin Baz yang menjadi sebagai rektornya pada waktu itu mengumpulkan para ulama bahkan dari seluruh penjuru dunia, dan termasuk salah seorang ulama dari Mesir yang merupakan ahlul qiraah, ahli membaca Al-Qur'an. Walaupun ya, artinya apa? Ya, artinya ada beberapa kalimat yang diingkari oleh banyak orang. Dan pada waktu itu dia mengucapkan satu perkataan ya, yang waktu itu kosam dengan selain nama Allah. Maka ada seorang murid ataupun mahasiswa mengatakan ini musyrik. Maka tiba-tiba Syekh itu marah di kelas. Dia mengatakan, saya yang telah umur 60 tahun dan saya membaca Al-Quran, saya dikatakan musyrik. Ya maaf. Maka satu ketika Syekh mengundang dia ke rumahnya. Maka murid-muridnya menyangka bahwasanya Syekh rahimahullah ta'ala akan memarahi. Tapi Syekh dari pintu dengan ada orang yang membawanya menyambut. Lalu disuruh duduk, ditanya, bagaimana kamu di sini, bagaimana keluarga dan sebagainya. Lalu dia mengatakan, hey Syekh, maafkan murid-murid kami, mereka adalah para pemuda dan sebagainya. Dan sebagainya. Maka tidak ngomong apa-apa dan tidak membicarakan apa yang terjadi. Artinya apa? Memberikan nasihat secara langsung. Lalu keluarlah dan Syekh rahimahullah ta'ala mengantar sampai ke mobil. Ketika Syekh rahimahullah ta'ala masuk lagi ke rumah, lalu dia mengatakan, wallahi dawali. Ini adalah bahasa Mesir. Dia mengatakan, demi Allah ini adalah seorang wali. Dia memuji. Dan setelah itu dia menjadi seorang sunni yang sejati. Artinya paham sekali dan mempelajari ilmu sunnah. Kenapa? Karena kelembutan, baik akhlak. Sebagaimana saya tadi apa? Jelaskan. Artinya apa? Bahwa kita seorang muslim intinya adalah harus menasehati. Tetapi ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan yang kedua, apakah kita harus pindah ustaz ataupun pindah guru kalau kita mendapatkan ya. Dalam hal ini ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tafsir. Apabila tidak ada orang berilmu kecuali dia, dan dari sisi bahwasanya akhlaknya ini tidak akan mempengaruhi banyak orang, maka ambil ilmu darinya. Tetapi apabila kaum muslimin yang di sekitarnya akan memberikan pelajaran kepada dai tersebut, sehingga dia merubah akhlaknya di dalam berdakwah, dalam sikap kehidupan sehari-harinya, maka ditinggalkan oleh para muridnya sebagai pelajaran bagi seorang dai tersebut, maka mungkin bisa bermanfaat. Jadi bisa apa? Bermanfaat. Tetapi tentunya hari ini ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka orang berilmu adalah sedikit. Orang yang memiliki pemahaman pada agama adalah sedikit. Maka jalan yang terbaik walau alam adalah tariqun nasihah, di mana kita menempuh jalan nasihah dan kita mengambil ilmu darinya wallahu a'lam. Demikianlah pertanyaan yang telah dijawab oleh Ustaz Abu Qatada, di mana ada satu hal, satu sisi juga Ustaz mungkin yang agak lebih spek dalam pertanyaan yang tadi, di mana seperti Ustaz katakan tadi bahwasanya harus kita tegakkan saling watawasau bil haq, kita nasihati Ustaz tadi. Cuman ada satu catatan juga Ustaz, ya sebagian kita tidak menempuh jalan ini, justru mengembangkan, melebarkan, Ustaz ini begini, maka ini jadi satu cerita yang biasa diceritakan di kalangan ikhwan, bukan kembali kepada nasihat yang benar seperti yang tadi Ustaz sebutkan. Nah, ini juga mungkin yang saya tadi lupa ya, untuk mengisyaratkan bahwa al-aslu lil muslim ma'al muslim satrul awrah. Asal muslim dengan sesama muslim adalah menutup aurat, menutup kekurangan, menutup kesalahan seseorang. Ini adalah asalnya. Maka apabila kita menempuh jalan nasihat dan jalan menutup aurat, hadza wal aqwal, maka ini adalah jalan yang mulia. jalan yang terbagus, jalan yang paling cocok, terutama apa? Dalam kondisi apa? Hari ini. Dan ada satu hal yang saya ingin sampaikan dalam hal ini, bahwa bagi seorang thalibul ilmi, maka yang paling pertama menjadi langkah, tunaikanlah kewajiban diri dia sebelum dia menuntut haknya. Artinya apa? Bahwa kewajiban dia adalah thalibul ilmi. Adapun melihat kekurangan ataupun sesuatu yang kurang, maka tidak boleh menjadi satu penghalang bagi dia adalah untuk mencari ilmu. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khair. Ustaz, hafizakumullah. Kalau tadi kita bertanya tentang pandangan terhadap akhlak terhadap sama muslim, ini ada pertanyaan yang sedang berkembang saat ini di tengah-tengah kaum muslimin. Bagaimana akhlak kita sebagai seorang muslim terhadap seorang yang kafir? Bagaimana kalau kita dia datang bertamu ke kita? Jazakumullah khair. Husnul muamalah hatta ma'al kufar. Baik akhlak hatta bersama orang-orang kafir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua hal yang saya ingin sampaikan dan insyaallah besok kita akan bahas ya. Dalam daurah besok insyaallah. Muqatalatul kufar wa jihaduhum la yunafi husnul muamalati wa husnul khuluq ma'ahum fi da'watihim. Pertama, bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk memerangi orang kafir, diperintahkan untuk menjihadi orang-orang kafir, maka itu tidak menafikan bahwa kita adalah baik muamalah dengan mereka di dalam mendakwahi mereka. Kita buktikan. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin darah mereka. Ketika para sahabat pergi ke Khaybar, dan Khaybar itu tempatnya siapa? Orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sebelum diusir dari semua tempat itu, maka ada orang yang terbunuh. Maka kita di dalam ilmu fikih ada yang dinamakan dakwal qatamah. Karena pada waktu itu para sahabat bukan yang membunuh, tetapi ketika ada ke sana tidak diketahui siapa pembunuhnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan terhadap kejadian ini, menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik muamalah hatta dengan orang kafir di dalam menjaga darah apabila bukan dalam peperangan. Yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga pinjaman dan menjaga gadaian dengan orang Yahudi, menunjukkan di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam husnul muamalah ma'al kufar, baiknya muamalah dengan orang-orang kafir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah mengadakan kontrak politik dengan orang-orang Yahudi yang ada di Bani Quraidah, di Bani Nadir, Bani Qainuqa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perjanjian dengan mereka, sehingga mereka sendiri yang membatalkan dan merusak perjanjian. Maka ini menunjukkan husnul muamalati an-nabi ma'al kufar, baiknya muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang kafir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan zalim, mengharamkan goror di dalam jual beli, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, tetapi kepada orang-orang kafir pun tidak boleh goror, tidak boleh zalim dalam perjual belian. Ini menunjukkan husnul muamalah ma'al kufar, baiknya muamalah dengan orang kafir. Termasuk tadi ketika orang kafir melemparinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memenuhi permintaan Jibril Alaihissalam dan tawaran Jibril untuk membinasakan mereka. Maka baik dalam mendakwahi mereka. Dan lihat kepada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Panglima Rum dan Panglima Parsi. Apakah yang pertama kali Nabi SAW menyampaikan bala tentara kepada mereka? Tetapi Nabi SAW menulis sebuah risalah yang berbunyi, Bismillah, min Muhammad, ibnu Abdillah, Rasulillah, aslim taslam. Menyampaikan sebuah ajakan Islam, ajakan keselamatan, dan tidak memutus bala tentara untuk menghancurkan mereka. Maka ini husnul muamalah ma'hum. Dan ini tidak menafikan kewajiban kita memerangi mereka. Artinya ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan husnul muamalah hatta dengan orang kafir. Dan Nabi SAW memberikan beberapa contoh di dalam mendakwahinya. Pernah menengok anak yang sedang sakit dari anak seorang Yahudi. Sehingga dia masuk Islam. Sehingga dia apa masuk? Islam. Sumarah Ibn Usal diikat di masjid. Dan diberikan adab bagaimana para sahabat bersama Rasul SAW dalam sholat. Bagaimana para sahabat dengan Nabi SAW. Maka Sumarah Ibn Usal melihat, tidak aku dapatkan seorang pemimpin seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaati dan diikuti oleh umatnya. Maka husnul muamalah. Artinya apa? Kenapa tidak dibunuh, diikat di masjid? Muamalah di dalam mendakwahi mereka. Jadi husnul muamalah di dalam mendakwahi mereka. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal itu, tetapi tidak menafikan dan tidak bertentangan dengan kewajiban kita untuk memerangi mereka. Ya, sebab kaidahnya berbeda. Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, adakah trik-trik yang ampuh untuk merubah sifat pemarah, mudah tersinggung dan seuzur? Jazakumullah khair. Sifat marah, bahwa para ulama mengatakan di antara obat yang paling mujarab agar orang tidak marah, maka pahamilah tiga perkara. Pertama, marah akan menimbulkan orang banyak menyesal. Buktikan. Setiap orang setelah marah dan melampiaskan marahnya, pasti dia akan menyesal terhadap apa yang dia perbuat. Tadabur. Yang kedua, bahwa ingat, para ahli dokter mengatakan, para peneliti mengatakan banyaknya penyakit, ya, penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit liver, penyakit kanker darah, itu salah satunya dengan sebab marah. Dan yang ketiga, bahwa marah ini akan menyebabkan banyaknya pertikaian, rusaknya sebuah masyarakat. Nah, ini kata para ulama, kalau orang memahami tentang ini, maka dia akan mengekang marahnya. Jadi dia bisa mengobati apa? Marahnya. Maka para ulama mengatakan tentang hakikat ibadah, di dalam melaksanakan perintah dan larangan, janganlah seseorang semata-mata melaksanakan perintah dan menjauhi larangan karena ingin mendapatkan pahala atau karena takut kepada azabnya saja. Walaupun ini adalah merupakan bagian dari hakikat yang memberi motivasi orang untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tetapi para ulama mengatakan, pahamilah hikmah di belakang itu semua. Itu apa? Bahwa dari setiap perintah Allah Ta'ala akan mendatangkan hikmah yang sangat agung. Dari setiap larangan Allah Ta'ala akan menjauhkan kita dari setiap keburukan dan kemadharatan. Jadi ini diantara poin yang sangat sangat agung. Adapun cara-caranya, ya, para ulama telah mengatakannya, banyak beristiazah kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian kalau orang itu marah, maka duduk, ya. Kalau tidak masih marah, berbaring. Kalau masih marah, tidur. Ya, istilahnya ini hanya cara-caranya saja, berwudu ya, dan seterusnya. Wallah. Jazakumullah khair. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apa nasihat antum terhadap kita-kita yang agak berat untuk tersenyum kepada kaum muslimin yang bukan sepengajian dengan kita? Jazakumullah khair. Ya. Pertama, orang yang melakukan ini itu salah di dalam mentadbik, merealisasikan hakikat wala dan baro, dan salah di dalam menerapkan hakikat hajar. Hajar itu menghardik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang mukmin yang mulia tadi dikatakan bahwa dengan senyum, dengan wajah yang ceria adalah merupakan mabda. Dia adalah merupakan pembuka ketika dia akan ngomong, ketika dia akan menyampaikan hujah. Maka ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi terkadang orang yang melakukan yang tadi, dia salah langkah yang pertama. Yaitu apa? Apakah kewajiban dia mendakwahi yang lain, menyampaikan hujah kepada yang lain, atau dia menghukumi yang lain? Maka sesungguhnya kewajiban seorang muslim adalah mendakwahinya, adalah menyampaikan hujah. Dan sudah barang tentu bahwa dakwah yang mulia, hujah yang kita akan sampaikan mesti punya mabda'nya dulu. Apakah mungkin ketika kita berwajah muram, berwajah matang, lalu kita menyampaikan hujah, hujahnya akan diterima? Tidak mungkin. Susah. Maka ini perkara yang sangat agung. Dan yang kedua, ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama menjelaskan bahwa bermuka masam bersama pelaku kesalahan adalah merupakan bagian dari pengobatan. Tetapi ingat bahwa pengobatan dengan seperti ini, para ulama mengatakan kalkai'u fidjawa, seperti pengobatan dengan kai di dalam sistem pengobatan. Artinya apa? Kalau orang masih bisa dikasih habatus sauda, kalau masih bisa dibekam, kalau masih bisa dikasih madu, jangan dikai menggunakan besi panas, berbahaya. Artinya apa? Kalau kita lihat sekarang kaum muslimin yang dianggap oleh kita menyelisihi kebenaran, yang dianggap oleh kita menyelisihi hak, maka kebanyakan mereka adalah dilakukan karena kejahilannya, karena kebodohannya, karena sedikit yang menyampaikan kebenaran kepada mereka. Maka tentunya bukan jalan yang tadi yang harus kita ambil, tetapi arif walim, lemah lembut, cara yang baik di dalam mendakwahi mereka. Dan para ulama mengatakan ini dilakukan apabila para pemikul kebenaran ini lebih banyak ketimbang orang yang melakukan kesalahan, dibanding orang yang melakukan bid'ah ataupun melakukan maksiat. Sebab kalau saya berikan sebuah contoh, kita berada dalam sebuah lingkungan, maaf umpamanya lingkungan tersebut orang-orang awam, Bahkan mungkin kita dapatkan ketika berjalan banyak yang mabuk. Apakah sah ketika kita hanya bertiga dalam lingkungan itu, kita tidak menyalami mereka, tidak menyapa mereka, dan kita dianggap oleh masyarakat kita dikatakan mutadayyin, orang yang beragama? Maka orang-orang awam akan mengatakan, saya heran, dia adalah orang beragama, tetapi dia tidak mengamalkan agamanya. Bahkan suatu ketika, walaupun para ulama mengatakan, apabila ada peminum khamr, mati boleh. Orang yang memiliki kedudukan, ulamanya, ataupun mungkin penguasanya di tempat itu tidak menyolati. Untuk apa? Memberikan pelajaran kepada masyarakat. Orang yang minum khamr tidak disolatkan sama kiai. Tetapi ketika satu ketika, satu masyarakat tidak tahu sholat jenazah. Bahkan mereka asuh tak aduh ada orang yang mati. Apa yang harus ditempuh oleh seorang talibul ilmi? Apakah menyolati walaupun dia adalah peminum khamr? Maka yang afdal dia menyolatinya. Kenapa? Untuk menunjukkan beginilah menyolati jenazah. Jadi artinya ikhwati iman rahimakumullah, talibul ilmi, seorang da'i, dia harus memiliki kaidah di dalam berdakwah dan bagaimana muamalah dengan orang-orang awam, dengan orang-orang yang mukhalifin, dan dengan perbuatan tadi. Begitu banyak kebenaran ini adalah ditolak oleh banyak orang. Padahal ihwati iman rahimakumullah, basasatul wajhi, bermuka ceria, bermuka berseri adalah perkara yang gampang, tetapi kita berat untuk melakukannya. Padahal ini adalah merupakan pembuka untuk diterimanya dakwah. Allah Ta'ala Alam. Jazakumullah khair, Ustaz yang dirahmati Allah. Dari jawaban tadi dapat kita rangkai dan rangkumkan bahwasanya seorang talibul ilm mestilah memahami kaidah-kaidah, ya Ustaz. Iya. Memahami kaidah-kaidah di dalam menimpali apa yang ada di hadapannya, kondisi masyarakat yang jauh dari sunnah, apakah dia bisa menyikapi masyarakat tersebut dengan hajar, dengan hardikan, ataukah dia mengambil sikap seharusnya sikap lemah lembut dan merangkul masyarakat tersebut serta tetap bermuka ceria terhadap masyarakat. Maka mesti kembali kepada kaidah-kaidah yang ada di dalam agama Islam. Karena dengan apa yang diterangkan Ustaz di dalam pembahasan tadi, bahwasanya tidak bisa seseorang mendapatkan dan menjadi seorang yang berakhlak mulia selain daripada bertafaqquh di dalam agama yang mulia ini. Karena sumber akhlak itu semuanya adalah agama, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kaum muslimin rahimakumullah, apa yang tadi dipaparkan sebagai ciri-ciri orang-orang yang berakhlak yang mestinya ada pada diri kita semuanya kaum muslimin, yang dapat terlihat secara kasat mata, diantaranya adalah mudahnya tersenyum, ceria di wajahnya, kemudian suka membantu dan memberikan pertolongan, kemudian yang terakhir, ciri yang ketiga adalah menghilangkan sesuatu yang akan merugikan orang lain. Kemudian Ustaz, jazakumullah khair, mungkin pertanyaan yang terakhir yang sedikit agak menyimpang dari pembahasan kita. Ini harapan dan himbauan dari beberapa orang ikhwan yang langsung ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana caranya bila kita punya keinginan untuk menuntut ilmu ke Yaman. Jazakumullah khair. Ingin ke Yaman, ya, kumpulkan tiga perkara. Yang pertama, niat ikhlas untuk talabul ilmi. Yang kedua, menyiapkan perbekalan. Artinya perbekalan, ya, karena ke sana bukan artinya beasiswa pergi ke sana, tetapi yang pergi ke sana adalah harus memiliki perbekalan sendiri untuk ongkos, ya. Walaupun di sana yaitu untuk makan untuk sehari-hari insyaallah ada. Dan yang ketiga, ya, yang saya nasihatkan kepada orang-orang yang akan pergi ke sana, maka carilah ilmu. Itu adalah yang saya nasihatkan. Dan talabul ilmi saya nasihatkan tidak boleh masuk kepada ruang lingkup khilaf, ruang lingkup fitnah. Jadi barang siapa yang mencari ilmu Barang siapa yang betul-betul mencari ilmu dan memiliki keikhlasan, memiliki kesabaran, memiliki ketangguhan di dalam mencari ilmu, Allah Ta'ala akan memberikan ilmu kepadanya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya, saya menasihatkan kepada para thalabatul ilmi, kalau kita ingin menjadi seorang thalabul ilmi yang dianugerahi ilmu yang mutamakin, ilmu yang mumpuni, maka masuklah kepada ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup yang merupakan kewajiban thalabul ilmi. Dan jangan kita masuk kepada ruang lingkup yang merupakan tugas para ulama. Bagian dari para ulama. Dalam arti, seorang thalabul ilmi yang semestinya dia istiqsar kepada ulama, maka dia tidak boleh menghakimi seorang ulama. Tidak boleh dia menjadi hakim terhadap para ulama. Karena begitu banyak para thalabatul ilmi digambarkan oleh gambaran yang sangat mudah. Kalau dulu, singa menerkam kijang atau sang kancil. Tetapi sekarang begitu banyak sang kancil menerkam singa. Barangkali gambaran ini bagi thalabul ilmi bisa dipahami. Dan ini adalah merupakan fitnah yang sangat agung. Dan sesungguhnya ini adalah naz'ah kharijiyah. Jadi sifat seperti ini di dalam thalabul ilmi adalah seperti sifatnya orang-orang khawarij. Kenapa dikatakan seperti itu? Sebab orang-orang khawarij yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sufa'ul ahlam, hudatsa'ul asnan, yukaffiruna Ali wa yukaffiruna Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhuma. Karena orang-orang khawarij yang dikatakan mereka berumur muda dan berilmu sempit, tetapi mereka mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhuma. Dan ini adalah merupakan fitnah yang sangat agung. Maka thalabul ilmi dalam dia menghadap kepada ilmu, sabar di dalam mencari ilmu, teguh di dalam mencari ilmu, ikhlas di dalam mencari ilmu. Dan ini adalah merupakan apa kaidah yang sangat agung dan nasihat yang sangat agung juga yang terakhir, bahwa apa dua hal yang berkaitan dengan thalabul ilmi. Pertama, bahwa apabila antum ada minat kemana saja termasuk ke negeri Yaman, maka dalam mencari ilmu tadarus, artinya bahwa belajar itu mesti bertahap. Kita tidak boleh gengsi mempelajari dari kitab terkecil ke kitab yang besar. Kemudian yang kedua, bahwa thalabul ilmi ini di dalam belajar harus taqomus awalan. Jadi kita itu harus seperti komus, tidak boleh tahassus. Kalau antum ingin menjadi thalabul ilmi, jangan ketika antum belajar untuk thalabul ilmi belajar nahu ingin seperti si bawah, belajar usul fikih ingin seperti Ibnu Hazm, tetapi ilmu yang lain tidak didapatkan. Maka kalau thalabul ilmi harus memegang dulu tangkai-tangkai ilmu, tangkai-tangkai ilmu, kaidah-kaidah umum tentang masalah ilmu, tentang masalah din. Nanti setelah itu seorang mukmin, seorang thalabul ilmi akan mampu untuk menjabarkan tentang ilmu ini. Jadi saya tidak sering memberikan nasihat kepada thalabul ilmi, jangan antum di sana 4 tahun belajar lugah saja. Ya. Yang satu umpamanya belajar usul saja. Sebab ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, intinya agama ini al-istidlal bil kitabi wa sunnah. Orang yang belajar usul tetapi tidak bisa berdalil dengan Quran dan sunnah, maka ini pun tercela. Orang yang belajar lugah tetapi dia tidak bisa berdalil, maka ini pun tidak benar. Dan bahkan kalimat yang sangat agung juga yang perlu antum apa pahami, bahwa thalabul ilmi terutama dai, maka dia harus memiliki dalil-dalil umum. Ya, hafalkan bulughul maram, hafalkan mudatul ahkam, hafalkan riyadus solihin. Ya, jadi sebagai dalil-dalil yang merupakan pokok dari agama ini harus seperti itu. Artinya harus punya dalil. Sebab seorang dai, seorang thalabul ilmi tidak boleh ketika bertanya itu kosong dari dalil. Ketika dia bertanya, berbicara tentang ini, dalilnya mana? Tidak boleh. Thalabul ilmi harus mampu menghadirkan dalil. Harus mampu bagaimana cara beristimbat terhadap dalil. Dan ini kewajiban thalabul ilmi. Dan cara thalabul ilmi apa? belajar. Oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala menghafal kitab Al-Muwatta sebelum 10 tahun dan dia hafal Quran sebelum umur 10 tahun. Para ulama hafal apa hadis-hadis. Dan sebagai kalimat terakhir dalam nasihat ini, Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana seseorang itu bisa jadi mufti? Qala an yakuna aliman bi aujihi Quran, an yakuna aliman bi sunani, an yakuna aliman bi dhaifi wa sakini. Kata Imam Ahmad, boleh seseorang jadi mufti apabila berkumpul padanya tiga perkara. Dia tahu kepada sendi-sendi Quran. Dia bisa memisahkan sahih dengan dhaif. Yang ketiga, dia tahu di mana adanya hadis. Dan Imam Ahmad pernah ditanya, kapan seseorang dikatakan faqih man indahu mi'atu alfi hadisi? Kapan seseorang dikatakan faqih apabila dia tahu kepada 100,000 hadis? Ini thalabul ilmi baru. Barangkali itulah yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ya, jadi sebuah penggugah ataupun motivasi bagi para thalabatul ilmi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Materi yang telah disampaikan oleh Ustaz dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sampai ke kita. Yang sebetulnya banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Ustaz karena keterbatasan waktu. Oleh karena itu, kepada yang telah mengajukan pertanyaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami sudahi dengan permohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.